Lalu bagaimana selanjutnya tentang ini wajud wadhiyah? Itu hadis berikutnya, lihat. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anan nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad SAW, kana ada idza staftaha shalah, apabila membuka salat, yukabbir, beliau itu bertakbir. Summa yaqulu, kemudian bersabda Nabi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal, nomor hadisnya 764. Jadi disambung dari doa iftitah yang dibaca oleh seorang rajul tadi dengan doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah kalau habis takbir baca doa, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi fatarus samawati, bagi zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, dengan condong hati dan pasrah kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang syirik. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu kepada Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, umirtu, diperintah aku, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Ini doa yang dibaca Rasulullah ketika doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini kan ikrar kita, Pak. Ya, solatku, ibadahku, hidupku, mati hanya untuk Allah. Benar enggak, Pak, begitu, Pak? Jelas enggak, Pak? Jenengan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Teman, benar, Bu. Nah, ini ikrar kita harus kita laksanakan. Ya, baiat kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Lu kadang-kadang bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain. Ya, ria karena pamer kepada orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalau sholat di depan mertua, wow, Allah, Allah. Bacaan difasih-fasihkan. Kalau sholat sendiri, wes, cetak-cetak. Gini apa nggih? Mboten nggih, mboten jenengan nggih. Insyaallah mboten ikhlas toyo nggih. Alhamdulillah. Kemudian para bapak, para ibu, gimana hukumnya baca doa iftitah? Sunnah. Enggak baca enggak apa-apa. Momonya jenengan ingin cepat-cepat Allahu Akbar, langsung Fatihah diangsal. Mboten batal sholatnya. Karena yang rukun dalam sholat itu, yang rukun qawli, yaitu baca Al-Fatihah. Doa iftitah ini kusunnah. Dia baca sholat ini kusunnah. Tapi doa iftitah itu disunnahkan. Tustahabu, disunnahkan. Qiraatu tawajjuh, baca tawajjuh. Tadi ini wajah tawajjuh itu. Iftitahihil mafrudah wa nafilah. Dalam doa iftitah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bil munfarid, bagi orang yang sholat sendiri. Walil imam, dan bagi seorang imam. Wal makmum, dan seorang makmum. Itu disunnahkan. Sholat sendiri disunnahkan. Jadi imam disunnahkan. Jadi makmum itu disunnahkan. Bisyarti alla yabda'a bikiro'atil fatiha ba'du. dengan syarat belum memulai baca Al-Fatihah. Kalau sudah langsung ke Al-Fatihah, sudah. Tidak disunahkan baca doa iftitah. Tapi kalau belum baca Al-Fatihah, disunahkan baca iftitah. Fa'in bada'a biha. Dan ketika memulai biha dengan doa dengan Al-Fatihah, waqad alimta anal basmalah juz'an minha, bahwa baca bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, au bita'awud, dengan baca ta'awud, fa'atat sunniyatu qiraati tawajjuh, maka datang kesunahan baca tawajjuh, fala yambaghi, maka tidak seyogyanya, ayya'uda, untuk kembali ilaihi, kepadanya, walau kana nasiyan, walaupun itu dalam keadaan lupa. Jadi dengan Allahu Akbar, lupa, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya, belum jatuh, belum baca doa iftitah. Lalu kembali lagi, Allahu Akbar kabirah, gak usah bang. Kalau sudah memulai dengan baca Bismillah, sudah gugur kesunahannya untuk baca doa iftitah. Begitu juga wala tustahabu qiraatut tawajjuh fi shalatil jenazah, dan tidak disunnahkan baca qiraat tawajjuh atau iftitah itu dalam salat jenazah. Jadi salat jenazah enggak disunnahkan baca doa iftitah itu, langsung Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Ya, Allahu Akbar yang kedua baca apa? Salawat. Allahu Akbar yang ketiga baca apa? Allahumma firlahu. Doa Allahu Akbar doa yang keempat, Allahumma latahna ajrahu. Tidak usah baca doa iftitah. Doa itu salat jenazah. Wala fi salatil fardhati idza daq waqtuha. Baitu in ishtaghalla bi qiraatil tawajjuh ay yakhrujal waqt, atau salat fardu tapi sempit waktunya. Kalau masih membaca doa iftitah, maka dimungkinkan akan keluar dari waktu. Punya bapak biasa sholat mepet-mepet. Asar kumpul ambil maghrib. Usolli fardos sarib. Benih jemaah takhir tapi jemaah to'or. Allahu Akbar. Kalau masih dibaca doa iftitah, malah keluar apa pelaksanaan sholatnya dari waktu, maka itu tidak usah sholat, tidak usah baca doa iftitah, langsung kepada Bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Ini jelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji juz 1 halaman 150. Ya, ada sunnah itu ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ab. Kalau sunnah hay'ah itu sunnah yang biasa yang nilainya itu 50. Kalau sunnah ab'ab yang nilainya itu 75, hampir wajib. Nah, yang sunat abu'at dalam sholat itu yaitu tahiyat awal dan kunut subuh inda syafi'in. Itu sunat abu'at.